الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dalam hadis yang ke-1192 tentang ruku, anjuran untuk meletakkan tangan di atas lutut di waktu ruku, dan dihapusnya hukum meletakkan kedua tangan di antara paha. Wahadathana min Jab ibn al-Harith at-Tamimi قال أخبرنا ابن مسهر حا قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حا قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل كلهم عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود أنهما دخل على عبد الله بمعنى حديث أبي معاوية وفي حديث ابن مسهر وجرير كأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكع. Dengan sanadnya berulang kepada Alqamah dan Aswad, dia mengatakan bahwa keduanya datang kepada Abdullah bin Mas'ud. Riwayatnya sama dengan hadis yang sebelumnya yang telah kita pelajari kemarin. Hanya saja di dalam hadis Ibnu Mus'ir dan Jarir yang di sini perbedaannya adalah falaka'anni anzuru ila ikhtilafi asabi Rasulillah wa huwa raki', dan sungguh seakan-akan aku melihat kepada selingnya tangan jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara beliau sedang ruku. Kalau sebelumnya adalah faka'anni anzuru falaka'anni anzuru ila ikhtilafi asabi Rasulillah fa arahu, yang sebelumnya dan sungguh sepertinya aku melihat kepada selang-selingnya tangan jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abdul bin Mas'ud memperlihatkan kepada mereka. Di dalam hadis sebelumnya bahwa beliau wal yajna maknanya itu adalah yan'atif maknanya adalah al-inhina itu adalah menundukkan badan, yaitu menundukkan badan murku, menundukkan badan di ruku. Wa huwa sahih fi ma'na aidan yuqal hanaytu al-'uda wa hanawtuhu idha 'ataftuhu, yani aku membengkokkan, menundukkan. Wa aslu ruku', dasar atau asal dari ruku' itu fil lughah dalam bahasa Arab adalah khudu' wa dhullah. Yani hukum asal di dalam ruku', kata ruku' itu adalah khudu', merendahkan diri, dhullah, menghinakan diri. وسمي الركوع الشرعي ركوعا dinamakan ركوع syar'i sebagai ركوع lima fihi min surat dhullah, karena di dalamnya ada bentuk menghinakan diri, wal khudu' wal istislam, dan tunduk serta penyerahan diri. Itu makna ركوع. Jadi orang ركوع dia merendahkan dirinya kepada Allah, dia khudu', menundukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya bawakan di sini pembahasan tentang apa hukumnya ruku' atau menundukkan badan kepada manusia. Hukum asal di dalam at-tahiyyah, ada orang bersalam itu dengan menundukkan badan. Ya, apalagi sekarang terkadang apa istilahnya salam dada. Ya, di semua hampir pelayanan di kasir, tetap kasir-kasir itu. Baik. Al-aslu fi tahiyyah 'inda al-liqa'. Hukum asal di dalam bersalam penghormatan di waktu jumpa, an takuna musafahata bil yad, hendaklah dengan cara berjabat tangan. Ini hukum asal ya, di dalam kita sebuah penghormatan, yaitu dengan berjabat tangan. Wa in kan hadha liqa' ba'da tuli ghiyabin aw ba'da safarin fala mani'a min al-'itaq wal iltizam. Kalau seandainya perjumpaan ini disebabkan oleh sudah lama tidak ketemu atau pulang dari perjalanan jauh, maka tidak apa-apa untuk berangkulan. Ya, berangkulan. Wa fi kulli al-ahwal, pada seluruh kondisi la yajuzu inhina ahad at-tarafain al-akhar. Tidak boleh, bagaimanapun keadaannya, tidak boleh satu sama lainnya saling menundukkan badannya. La 'inda al-liqa'i wala ba'da ruju'in min safar. Tidak boleh terjadi ketika jumpa, tidak juga ketika pulang dari perjalanan. Lali musafir wa lali kafir. Tidak kepada orang muslim, tidak juga kepada orang kafir. Lali malikin wa lali kabirin wa lali kharib. Tidak juga boleh kepada seorang raja, penguasa, dan seterusnya. Tidak juga kepada orang sudah tua dari kita. Tidak juga kepada orang yang dekat dengan kita. Li'anna al-inhina, karena menundukkan badan itu fihi dhullun la yanbaghi lahu la yanbaghi an yakuna illa lillahi ta'ala. Di dalam gerakan atau melakukan penundukan badan itu, di dalamnya terdapat unsur merendahkan diri, menghinakan diri, yang tidak boleh terjadi kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah akidah. وفيه مشابهة لفعل العاجب. Di dalam menundukkan badan ketika ketemu, terdapat musyabahah, meniru perbuatan orang-orang ajam, orang non-Arab, ya, baik barat atau timur dan yang lainnya. Artinya bukan dari ya, kebiasaan yang dilakukan dalam agama. وفيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم di dalam hal ini ada hadis dari Nabi. لكن الحديث وقد رواه الترمذي وابن ماجه وفيه الرجل يلقى أخاه أو صديقه. أينحني له. Akan tetapi hadis dan sungguh telah diriwayatkan Tirmidzi dan Ibnu Majah, di dalam hadis itu seseorang berjumpa dengan saudaranya atau dengan temannya, apakah dia menundukkan badannya? Ayan hanilah, apakah dia menundukkan badan kepadanya? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, tidak, kata Nabi. Wa hadha alhadith hasan at-Tirmidzi wa al-Albani wa akthar al-'ilmi 'ala tad'ifihi. Hadis ini dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi dan Syekh Al-Albani rahimahumullah, dan kebanyakan dari ulama menilai hadis ini adalah lemah. Waqad tataba'at fatwa al-ulama 'ala al-man'i min al-inhina' 'inda al-liqa'. Fatwa terhadap larangan untuk menundukkan badan ketika berjumpa telah banyak. Wa yashtaddul man'u idza izdada al-inhina hatta sara qariban min al-ruku' aw adna minhu. Malah lebih keras lagi larangannya apabila menundukkan badan itu melebihi sampai mirip dengan ruku, atau yang dekat dengan itu. Jadi kalau kita lihat bangsa Jepang ya, hati-hati juga nih yang biasa belajar karate. Kos sampai tunduk seperti ruku, itu dilarang. Wal fi'lu muharram in qusida bihi tahiyyah, perbuatan itu dilarang walaupun yang dimaksud itu hanya sebatas penghormatan. Lakinnahu in kana ruku'an aw sujudan wa yuradu bi ta'zimu dhalika al-makhluq ka ta'zimillah fa yakunu fa'iluhu kafirun murtadda. Jadi kalau seandainya perbuatan itu hanya sebatas penghormatan, itu haram. Kenapa? Karena di dalam perbuatan ruku' itu saja menundukkan badan ada unsur menghinakan dan merendahkan diri kepada selain Allah, dan itu hanya diberikan kepada Allah. Tapi kalau seandainya yang dimaksud dengan demikian rukuk dan sujud adalah dalam tujuannya adalah pengagungan makhluk tersebut, apa bedanya dengan pertama? Pertama hanya penghormatan, tidak pengagungan. Tapi kalau dia sampai kepada pengagungan, kata'zimillahi, seperti mengagungkan Allah, fayakunu fa'iluhu kafiran murtadda, pelakunya menjadi kafir, murtad, karena dia mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak hanya sebatas penghormatan saja sebagaimana terjadi pada kebanyakan orang, maka ini adalah haram. Nah, ini terkadang karena latah kita juga tanpa disadari atau otomatis karena sudah latah ya, agak sedikit nunduk gitu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Rahimahullah, ammal ilhina inda tahiyyah." Adapun membungkukkan badan ketika memberikan penghormatan, fayunha anhu, hal itu dilarang. Kama fit Tirmidzi ayy Nabi sallallahu alaihi wasallam annahum sa'aluhu 'an ar-rajuli yarfa akhahu yanhani lah qala la. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka bertanya kepada Nabi, seseorang ketemu dengan saudaranya, apakah dia menundukkan badannya untuk orang ini? Qala, Nabi mengatakan tidak. Wa li'anna ar-ruku'a was-sujuda la yajuzu fi'lu illa lillahi 'azza wa jalla. Kenapa tidak? Ya. Karena ruku' dan sujud itu tidak boleh dilakukan, perbuatannya tidak boleh kecuali hanya untuk Allah azza wa jalla. Wa in kana hadha 'ala wajhi tahiyyah, walaupun ini adalah dalam bentuk penghormatan, fi ghairi syari'atina, ya, walaupun ini adalah bentuk penghormatan di dalam, bukan di syariat kita. Kama qala fi qisati Yusuf, sebagaimana kisah Yusuf, ya, wa kharru lahu sujjada wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qabl. Syariatnya Nabi Yusuf pada zaman itu, penghormatan itu dengan sujud. Wa kharru lahu sujjada, saudara-saudaranya yang seayah dengan dia semuanya adalah sujud kepada dia sebagai penghormatan kepada Yusuf. Lalu dia mengatakan, wahai bapakku, inilah takwil, ya, dari mimpiku yang sebelumnya. Artinya kalau kita lihat, ada sebelumnya syariat sebelumnya, tapi bukan syariat kita. Wa fi syari'atina, di dalam syariat kita, la yasluhu as-sujudu illa lillah, tidak boleh terjadi sujud kecuali hanya kepada Allah. Juga sujudnya malaikat kepada Adam ada penghormatan, ya, bukan penghambaan diri. Lalu orang sekuler, orang liberal, mereka mengatakan iblis masuk surga. Kenapa masuk surga? Karena dia bertauhid, enggak mau dia sujud kepada Allah, dia tidak mau sujud kepada Adam. Ini orang kebelingan, ya. Allah perintahkan sujud kepada Adam, disujudkan kepada malaikat dan iblis, itu penghormatan kepada Adam, bukan di dalam penghambaan diri atau ta'zim, pengagungan. Ketika iblis disuruh oleh Allah dan dia tidak mau, itulah pembangkangan, ya, itulah pembangkangan. Jadi mungkin boleh jadi ada orang berdalil, nih dalam Al-Quran, dalam surah Yusuf, keluarganya atau saudara-saudaranya sujud kepada Adam, maka kita boleh sujud kepada orang tua kita, sujud kepada orang kita, orang lebih besar. Pulang dari kampung sudah, pulang dari merantau sudah lama enggak pulang-pulang, disyaratkan, ada orang syaratkan, suruh cuci kaki mandi, kemudian berwudu dengan sucian nyo, kemudian sujud ke telapak kakinya. Itu adalah haram. Walaupun mungkin tadi kita sampaikan, itu ada syariat Allah sebelum kita. Syariat kita tidak boleh sujud kecuali hanya kepada Allah. Nabi mengatakan, "Law kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin." لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. Kalau seandainya aku perintahkan kepada seorang untuk sujud kepada orang lain, sungguh aku terperintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Enggak ada disuruh oleh dan tidak disyaratkan. Wa annal masajidi wa annal masajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada. Sesungguhnya al-masajid, ulama memberikan penafsiran di sini, yang pertama masajid tempat sujud, yang kedua adalah anggota tubuh, anggota sujud. Ya, di sini menunjukkan bahwa sujud itu hanya untuk Allah, tidak boleh diberikan kepada yang lain. Ruku, kita sudah tahu makna dari ruku tadi, ya. Balam qad taqaddama nahyuhu 'anil qiyami kama taf'alu al-'ajib ba'dha li ba'd. Dan telah berlalu larangan untuk berdiri, berdiri sebagai penghormatan, ya, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang ajam, ya, orang-orang non-Arab, ya, sering dikatakan ajam itu adalah bukan muslim. Yang dilakukan satu sama lainnya antara mereka. Fakaifa birruku' wa sujud? Bagaimana kalau berdiri saja tidak boleh, dilarang, apatah lagi dengan ruku' dan sujud. Fakadzalika ma huwa ruku'un naqis, begitu juga ruku' yang kurang. Ruku' yang maksimal seperti sholat, ruku' yang kurang menggantung, ya, menundukkan badan. Yadkhul fi an-nahyi anhu, kata Syekhul Islam Taimiyah, dia termasuk bagian masuk di dalam larangan untuk melakukan. Intah, ya, min fitya fi hukm al-qiyam wal-inhina wal-alqab Ibn Taimiyah. Ini diambil dari fatwa dan hukum berdiri, nunduk dan gelar yang dijawab oleh Syekhul Islam Taimiyah. Wa qala rahimahullah ta'ala, beliau juga mengatakan, wa ammal kashfur ru'usi wal inhina, adapun membuka kepala peci dengan menundukkan badan, ya, datang kemudian peci ini diangkat, badannya ditundukkan, pernah lihat enggak? Falaysa minas sunnah, dia bukan dari sunnah. Innama huwa ma'khudun min adati ba'dul muluki wal jahiliyah, itu diambil dari kebiasaan raja-raja dan kebiasaan jahiliyah. Wal makhluq la yas'al kashfa ra'si wal makhluq la yas'al kashfu ra'sin wala ruku'un lahu wa innama yarqa'u lillahi fi salati wa kashfu ru'usi lillahi fi ihram. Makhluk ini tidak dituntut, tidak diminta untuk membuka kepala, tidak juga ruku. Hanya saja ruku itu untuk Allah dalam sholat, dan membuka kepala bagi Allah di dalam berihram. Juga qala Sulaiman al-Bujairimi al-Syafi'i wal hasib anna al-inhina li makhluqin kama yaf'alu 'inda mulaqati al-'udama haramun 'inda al-itlaq. Al-Syafi'i Sulaiman al-Bujairimi dia mengatakan bahwasanya menundukkan badan untuk makhluk sebagaimana dilakukan ketika berjumpa, bertemu dengan orang-orang yang agung, orang yang tokoh pembesar, haramun 'inda al-itlaq, adalah haram secara mutlak. Atau qusida ta'dhimuhu la ta'dhibillah, wa kufrun. Ini yang di sini kalau seandainya diadi dimaksud di dalam kita menundukkan badan adalah mengagungkannya, menghormatinya, bukan seperti mengagungkan Allah. Maka ini adalah haram. Wa kufrun in qusida ta'zimuhum ka ta'zimillah. Maka dia bisa jatuh kepada kufur apabila dimaksud di situ adalah pengagungan seperti mengagungkan Allah. Wasu'ila ulama al-lajnah da'imah, ulama di komisi tetap fatwa kerajaan Arab Saudi, mahamul inhina ar-ra'si li muslim 'inda tahiyyah, apa hukum mendudukkan kepala bagi seorang muslim ketika penghormatan. Fa'ajabu la yajuli muslimin ayyan an yuhmi ra'sahu litahiyyah. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk menundukkan kepalanya untuk kehormatan atau memberikan hormat. Sawa'un kana dhalika li muslimin aw kafir. Baik itu adalah untuk muslim atau untuk kafir. Li'annahum fi'lil 'ajimi li'ulama'ihim. Karena perbuatan itu adalah perbuatan orang-orang ajam terhadap pembuka-pembuka mereka. Wa li'annahu syabihun birruku'. Karena itu mirip dengan rukuk. Warruku'u tahiyyatun wa 'idhaman. Warruku'u tahiyyatun wa 'idhaman. La yakunu illa lillah. Ruku, penghormatan atau pengagungan, maka itu tidak boleh kecuali kepada Allah. Maka kita lihat terkadang penampilan, menampilkan di pentas atau mau apa, biasanya berikan ya, penghormatan dengan menundukkan badan. Wasu'ila Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. بعض الناس عندما يقابل أحدا أكبر منه منزلة أو رتبة فإنه يخضع له ويطأطئ رأسه يعني تكريما. فما رأيكم؟ شيخ محمد بن صالح العثيمين ditanya, sebagian orang ketika bertemu dengan seseorang yang lebih besar darinya baik kedudukan atau pangkat, maka dia menunduk kepadanya dan menundukkan kepalanya sebagai penghormatan. Apa hukumnya? Apa pendapatmu? Fajar ra'ayna fi hadha annahu la yajuz. Ra'ayna fi hadha annahu la yajuz. Pendapat kami dalam hal ini tidak boleh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mana min dzalik, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk itu. Fala yahillu li ahadin an yuhmi dhahrahu illa lillahi rabbil alamin. Tidak boleh seorang untuk membengkokkan, menundukkan punggungnya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayasjudalah wa amal makhluk, adapun makhluk, fala tuhmi dhahraka lah, adapun makhluk jangan kamu tundukkan punggungmu kepadanya. Wa aqbahu min dhalik, ada yang lebih jelek lagi dari itu, ayasjuda lahu, sujud untuknya. Fa inna sujud lil makhluk ta'ziman wa tadhallulan, karena sujud untuk makhluk itu adalah pengagungan dan penghinaan atau menghinakan diri, merupakan minasyirki al-mukhriju, minasyirki al-mukhriji anil millah, itu adalah perbuatan dari perbuatan syirik yang bisa mengeluarkan dari agama. Nas'alullah al-afiyah. Kita mohon kepada Allah untuk keselamatan. Wa amal al-hina, adapun menundukkan badan, fa innahu haram, maka itu adalah haram, lakin la yasul ila haddi syirik, maka tapi tidak sampai kepada tingkat syirik. Kalau seandainya tadi tahiyat di atas yang kita telah baca, kalau seandainya itu adalah apa namanya mengagungkan sebagaimana mengagungkan Allah, maka jatuh dia perbuatan syirik. Di antara fatwa Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, ya, beliau mengatakan ya, di dalam pertanyaan, wa mimma sabaqa yatabayyan anna al-fi'la muntashar fi biladikum, kata beliau, adapun di antara yang telah berlalu, maka terang bahwa perbuatan yang bersebar di negerimu, yakni Nigeria wa ghairiha, min al-inhina 'inda al-liqa li kabir fi sinni aw al-qadri la yahillu bihal, menundukkan badan ketika ketemu dengan orang yang lebih tua umurnya atau lebih besar kedudukannya tidak halal bagaimanapun. Ya, wa ma aqbah ayyahan ar-rajul ra'sahu wa yaqa'u fi ma'siyati rabbih, alangkah jeleknya seorang menundukkan kepalanya dan dia jatuh dalam maksiat kepada Rabbnya. Li ajim ra'atin yuridu an yatazawwajaha, gara-gara untuk seorang wanita yang ingin dia nikahi. Ya, dia pengen nikahi ini tapi dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Au hadzin min ad-dunya yuridu an yadhfar bih, atau karena ada keuntungan dunia yang ingin diraih. Ya. Wallahu a'lam. Jadi beberapa fatwa yang kita bacakan memberikan informasi kepada kita bahwa tidak boleh kita ruku atau hampir mirip dengan ruku, yaitu merendahkan diri, membungkukkan badan kita ketika berjumpa dalam tujuan untuk penghormatan. Ya. Nah, ini mungkin perlu apa namanya kesadaran diri gitu. Karena sesuatu yang sudah latah terkadang tanpa disadari dia melakukan hal itu, ya. Namun perlu kita ingat terus agar kita tidak terjerumus dalam sebuah kekeliruan. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa kita ambil manfaat yang sangat besar sekali, ya. Dalam masalah ruku ini adalah masalah akidah. Banyak sekali di antara kita yang lupa atau tidak tahu sama sekali. Dan ini subhanallah, sebagaimana kita katakan tadi, adalah latah. Di sebuah daerah dia sudah menjadi suatu kebiasaan yang tidak bisa dihindari. Namun dengan kita mengetahui ini, dan dulu orang-orang Arab, orang-orang Ajam, itu adalah kebiasaannya. Namun kebiasaan, ya, bisa dikatakan budaya, ya. Ini menunjukkan bahwa Islam, kalau seandainya budayanya, yang budaya satu daerah menyelisih dari syariat, maka yang harus kita dahulukan adalah syariat. Islam memperbaiki budaya yang tidak sesuai dengan syariat. Ini ada sebuah keliru di dalam pemahaman rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin bagi orang sekarang ini lebih identik dengan membiarkan kebiasaan budaya. Tapi bukankah ini budaya sebelumnya. Karena ini kata tadi adalah budaya jahiliyah. Datang Islam meluruskan. Meluruskan dan meluruskan ini dalam bentuk rahmatan lil alamin. Sebagai rahmatan lil alamin. Sebab kalau dibiarkan berarti dibiarkan dia berbuat maksiat. Pembiaran ini tidak rahmatan lil alamin lagi. Ya. Kalau kita biarkan mereka orang terjerumus dalam jurang, biasalah nyok. Ya, mainnya di tepi jurang biasalah, tercebur-tercebur. Itu bukan rahmatan lil alamin. Ya, rahmatan lil alamin hampir orang kau kejatuhan kita ambil. Kita ingat, jangan main-main di tepi jurang nanti jatuh. Mas kuku ini undang, itu larang. Itu namanya rahmatan lil alamin. Karena kita semua manusia hanya diciptakan untuk mengabdikan dirinya kepada Allah. Setiap hal yang bertentangan dengan tujuan ini datanglah syariat untuk memeliharanya sebagai rahmatan lil alamin, sebagai memberikan kasih sayang kepada alam semesta. Kalau alam semesta ini diciptakan tujuannya itu apa? Untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi keliru kalau seandainya ada orang mengatakan bahwa kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada biarkan aja itu adalah budaya, tidak syariat, salah. Tidak bertentangan dengan syariat, salah. Budaya itulah yang bertentangan dengan syariat, itulah yang harus diluruskan. Kalau budaya yang sesuai dengan syariat dipertahankan. Sebagaimana orang Arab terkenal dengan ikramnya, memuliakan tamu. Juga orang Minang ini termasuk, ya, memuliakan tamu. Coba kalau misalkan diundang, ada undang separahnya bantangan, makan bermacam-macam. Itu bagian dari ikram model. Ya, asalkan jangan mubazir gitu aja. Diberikan semacam banyak pilihan. Itu ada sebuah kemuliaan yang diberikan. Dan itu adalah bagus. Menjamu tamu, memuliakan tamu. Ya. Maka na'udzu billahi wa bil akhir falyukrim dhaifan. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah dimuliakan tamunya. Nah, tapi jangan sampai mubazir. Muliakan tamu dengan bermacam-macam pemberian, bagus. Itu dipertahankan. Ya. Karena itu bagian dari syariat kita. Walaupun itu adalah kalau kita lihat budaya. Ya. Taib, kalau misalkan tamu datang dia gesir ya, Pak. Taib, ketahu pertanyaannya, ada pertentangan enggak? Ada makna tertentu enggak? Dengan makna yang menyelisih syariat. Kalau seandainya ada datang tamu demi penghormatan tamu dipacantan dulu di mukoinya, misalkan begitu ya, diinjak telur cek sebagai penghormatan di hadapannya, boleh atau tidak? Enggak boleh, itu namanya pengorbanan untuk selain Allah, walaupun tidak menyembelih. Ya, tadi datang tamu udah biar kambing untuk makan bersama, boleh enggak? Boleh. Tapi kalau menyembelih di hadapannya haram. Itu menyembelih untuk selain Allah sebagai penghormatan, pengagungan kepada yang datang. Ya, itu adalah haram. Jadi lihat ketiknya. Ya, bedanya sedikit, benang merahnya tipis. Nah, jadi mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan mungkin ada kawan-kawan yang baru bergabung dengan kajian pagi kita, untuk hadisnya bisa ada buku terjemahan untuk Sahih Muslim ini ada. Tapi kalau PDF-nya kayaknya orang Arab lebih suka berbagi ilmu daripada orang Indonesia sedikit. Ya, karena mereka itu adalah karya ulama. Dan ketika kami belajar dengan Syekh Abdullah dan Abdullah Bailan, beliau mengatakan ilmu itu bukan milik seseorang. Ya, ilmu itu bukan milik seseorang, ilmu itu milik semua. Tapi kalau seandainya ada karya orang lalu dia manfaatkan untuk kepentingan dirinya, komersial dirinya, ini haram. Ya, wallahu ta'ala, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.